semua ceritakan cantikku dan puisi yang kau tuliskan untuk menyatakan cinta ini takkan habis semua. Cinta kita tak lagi tersisa untuk dunia karena kita habiskan sisa cinta ini selamanya. Oh. Aku pun pernah berpikir tentang hidupku tanpa ada dirimu. You keep safe in memory. Don't you worry, I'm not scary. If you live without me, jika suatu saat nanti tak kembali, maka lagu ku nyanyikan setiap pagi. Ku tulis sebuah puisi dan ku rangkai semua yang ada di hati. Oh honey, kau sungguh sangat berarti. Bersamamu ku jalani cinta ini dan berjanji kau selalu di hati, takkan terganti sampai ku mati. Begitu banyak cerita indah yang pernah kita arungi berdua, tak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Tetap ku cinta hanya untukmu, Starla.